Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanabittina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-34 sampai 35. Qala Allah Ta'ala wa li kulli ummatin ja'alna mansaka setiap umat kami jadikan untuknya cara beribadah. Liyadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka senantiasa menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak, fa ilahukum ilahu wahid, maka sesembahan kalian adalah satu sesembahan. Falahu aslimu, maka hanya kepadanya kalian berserah diri. Wabashiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira golongan al-mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka itu adalah golongan yang ketika nama Allah disebut hati mereka takut. Wasabirina ala ma asabahum, dan kabari gembira atau berilah kabar gembira mereka-mereka yang sabar ketika menghadapi musibah yang Allah berikan kepada mereka. Wal muqimis shalah, dan berilah kabar gembira juga kepada orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka-mereka yang menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Qala as-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay wa li kulli ummatin minal umami salifah ja'alna mansaka, ay fastabiqul khairal khairat wa tusari'u ilaiha. Walidan dura ayyukum ahsanu amala. Wal hikmatu fi ja'lillahi di kulli ummatin mansaka. Iqamati dzikri wal iltifat li syukri. Artinya kami jadikan untuk setiap umat-umat terdahulu mansaka, yakni ritual ibadah. Artinya, maka hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera melakukan kebaikan, dan kami akan melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Adapun hikmah, Allah jadikan setiap umat memiliki mansaka, ritual ibadah. Agar selalu menyebut nama Allah, agar selalu mensyukuri Allah. Walihada qala liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid wa in ikhtalafat ajnasu syara'i fa kulluha muttafaqun ala hadal asr wa huwa uluhiyatullah wa ifradu bil ibudiyah wa tarku syirki bih wa lihada qala falahu aslimu ay inqadu wastaslimu lahu la li ghairi fa innal islama lahu tariqun ilal musul ila darissalam. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman agar mereka selalu mengingat nama Allah atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Maka sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah satu sesembahan. Sekalipun berbeda jenis syariatnya, tapi semuanya sama dasarnya, yakni meyakini Allah Ta'ala adalah sesembahan yang berhak disembah, meyakini bahwa Allah saja yang berhak diibadai, meninggalkan kesyirikan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, maka hanya kepadanya hendaknya kalian berserah diri. Kalian tunduk, kalian berserah diri kepadanya, tidak kepada yang lain. Karena Islam itu memiliki jalan untuk menuju ke negeri keselamatan. Wa basyiril muhbitin bi khairid dunya wal akhirah wal muhbit al khadi li rabbih al mustaslimu li amri al mutawadi li ibadi. Maka berilah kabar gembira kepada golongan al-muhbitin. Mereka akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Golongan al-muhbitin adalah golongan yang tunduk kepada Rabbnya, berserah diri kepada seluruh perintahnya, dan bersikap tawaduk kepada hamba-hambanya. Thumma dzakara sifatil muhbitin. Faqala alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ay khaufan wa ta'dhiman fataraku lidzalikal muharramat li khaufihim wa wajilihim minallahi wahdah. Wassabirina ala ma asabahum minal ba'sa'i wa dharra'i wa anwa'il adha. Fala yajri minhum atasakhutu li syai'in min dhalik. Bal sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim muhtasibina thawabahu mutarakkibina ajrahu wal muqimis shalah ay alladziina ja'aluha qa'imatan mustaqimatan kamilatan bi an attul lazima fiha wal mustahabba wa ubudiyyatu wa adh-dhahir wal batinah wa mimma razaqnahum yunfikun wa hadha yashmulu jami'an nafaqat al wajibah kazakati wal kafarat wa nafaqo ala zawjat wal mamalik wal aqarib wa nafaqat al mustahabbah kasodaqat bi jami'i wujuhiha wa atabi min al-mufidah litab'id liya'lama suhulata ma'amar wahubi wa raghaba fih wa annau juz'un yasirun mimma razaqallah laysa lil'abdi fi tahsili kudratun laula taisir wahi lahu wa rizquhu iyahu faya ayyuhal marzuq min fadlillah anfik mimma razaqakallah yunfikillahu alaik wa yazidka min fadlih. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat golongan al-muhbitin. Mereka itu adalah golongan yang ketika disebut nama Allah, hati mereka takut. Takut dan mengagungkan Allah. Mereka meninggalkan semua yang diharamkan karena takut kepada Allah saja. Mereka juga orang-orang yang sabar menghadapi musibah yang Allah berikan, berupa kefakiran, kesulitan, dan berbagai macam penderitaan, maka tidak muncul dari mereka keluh kesah atas musibah itu. Bahkan mereka sabar berharap wajah Rabb-nya, berharap pahalanya, dan berharap pahalanya. Mereka juga menegakkan sholat. Mereka itu terkenal selalu menegakkan sholat, istiqomah dalam sholatnya, sempurna sholatnya. Mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dalam sholat dan juga yang disunahkan. Mereka menampakkan peribadatannya secara zahir dan batin. Mereka juga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini mencakup semua nafkah wajib seperti zakat, membayar kafarat, memberi nafkah istri dan budak-budaknya, memberi nafkah kerabat yang ditanggungnya, memberi nafkah-nafkah yang sunnah seperti sedekah dengan segala bentuknya. Allah Ta'ala mendatangkan dengan lafaz min yang memiliki fungsi litab'id, yakni sebagian, agar diketahui betapa mudahnya apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah anjurkan, yakni berinfak itu hanya sebagian kecil dari apa yang Allah rezekikan. Nah, memang hamba tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Seandainya Allah tidak memberi kemudahan kepadanya dan tidak memberi rezeki kepadanya. Oleh sebab itulah, wahai hamba-hamba yang mendapat rezeki dari karunia Allah, infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu. Maka Allah akan menambah, memberi nafkah kepadamu, dan menambah keutamaannya kepadamu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, qala al-Bawardi rahimahullah fi tafsirihi, qawluhu azza wa jalla wa li kulli ummatin ja'alna mansaka, fihi thalathatu ta'wilat. Qawluhu azza wa jalla wa li kulli ummatin ja'alna mansaka, fihi thalathatu ta'wilat. Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa firman Allah azza wa jalla wa li kulli ummatin ja'alna mansaka, lafaz mansaka ada tiga penafsiran. Ahaduha yakni hajjan wa huwa qawlu Qatadah. Pendapat yang pertama, mansakan itu adalah manasik haji. Dan ini merupakan pendapat Qatadah. Ya, yakni hajjan wa huwa qawlu Qatadah. Wasani dhabhan wa huwa qawlu mujahid. Pendapat yang kedua mansakan ialah dhabh, yakni ritual penyembelian hewan korban. Ini merupakan pendapat Imam Mujahid. Wasalis idan wa huwa qawlu al-qalbi wal-farra. Pendapat yang ketiga makna mansakan ialah hari raya. Ini pendapat al-qalbi dan al-farra. Nah, tiga pendapat ini ikhwan abidina azakumullah saling melengkapi. Naam. Dan semuanya itu merupakan ritual yang menjadi sebab nama Allah disebut, baik ketika melakukan manasik haji maupun ketika menyembelih hewan kurban udhiyah atau hadiyu, ataupun ketika mereka sedang berhari raya. Nah, al-faidah tsaniyah. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala liyadkur ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fiha wajhan. Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa firman Allah ta'ala liyadkur ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ada dua penjelasan, ada dua bentuk penjelasannya. Ahaduhuma annaha al-hadyu idza qila innal mansaka al-hajj. Penjelasan yang pertama bahwa yang dimaksud binatang ternak di sini ialah binatang hadiyu. Jika kita berpendapat bahwa makna mansakan dalam ayat sebelumnya adalah, oh, dalam lafaz sebelumnya adalah haji. Jadi kalau kalian mengartikan wali kulli ummatin ja'alna mansaka adalah haji, maka bahimatil an'am adalah al-hadyu. Wasani al-udahiyu idza qila innal mansaka al-id. Penjelasan yang kedua, bahimatul an'am itu adalah al-udahi, binatang hadiyu, binatang udhiyah, binatang korban. Jika kita berpendapat bahwa mansakan itu adalah hari raya Idul Adha. Jadi bagi kaum muslimin di seluruh dunia yang menyelenggarakan Idul Adha, maka disyariatkan untuk menyembelih udhiyah. Bagi sebagian kaum muslimin yang mendapat kemudahan untuk menunaikan ibadah haji, maka mereka disyariatkan untuk menyembelih al-hadyu. Ya, nah. Al-faidatu ats-tsalitsah. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu azza wa jal wa basyiril mukhbitin fihi tis'atu ta'wilat. Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa firman Allah azza wa jalla wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira golongan mukhbitin. Golongan mukhbitin ini ada 9 penafsiran. Ahaduha, yang pertama, al-mutmainnina ila dzikri ilahihim. Al-mutmainnina ila dzikri ilahihim. Wa huwa qawlu mujahid. Wa minhu qawlu ta'ala fatukhbita lahu qulubuhum. Pendapat yang pertama, golongan al-mukhbitin adalah golongan yang memiliki hati yang tenang dan tentram ketika menyebut sesembahan mereka, yakni Allah Ta'ala. Dan ini merupakan pendapat Imam Mujahid. Di antara firman Allah Ta'ala yang semakna dengannya ialah surah Al-Hajj ayat yang ke-54, fatuh bitalahu qulubuhum, hati mereka menjadi tenang. Nah, wasani maknahu al-mutawabi'in wa huwa qawlu Qatadah. Golongan mukhbitin itu adalah golongan yang memiliki sifat tawabu', menerima kebenaran dan menghormati orang lain, tidak membanggakan dirinya, tidak meremehkan orang lain. Wa huwa qawlu Qatadah, di pendapat Qatadah. Wa thalis al khashi'in. Wa huwa qawl Hasan. Yang ketiga, mereka itu ialah golongan orang-orang yang khusyuk hati dan jiwanya. Ini adalah pendapat Al-Hasan. Wal farqu baina tawadhu wal khusyu anna tawadhu fil akhlaq wal khusyu fil abdan. Perbedaan antara tawadhu dan khusyu, tawadhu itu terkait dengan akhlak seseorang, sedangkan khusyuk terkait dengan ketenangan badan seseorang. Tenang, enggak goyang-goyang, enggak banyak tingkah, tidak banyak pola. Khusyuk. Warabi al-kha'ifina wa huwa makna qawli Yahya ibn Salam Rabi al-Khaifina wawa makna qawli Yahya ibni Salam. Pendapat yang keempat, golongan mukhbitin ini adalah golongan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan makna pendapat Yahya ibnu Salam. Wasadis wal khamis, yang kelima, al muhlisin wa wa qaul Ibrahim an-Nakhi. Pendapat yang kelima bahwa golongan mukhbitin adalah golongan yang ikhlas dalam beribadah. Dan ini merupakan pendapat Ibrahim an-Nakhi. Wasadis ar-raqiqah qulubuhum wa wa qawlu al-qalbi. Pendapat yang keenam, golongan mukhbitin adalah golongan yang lembut hatinya, tidak kaku, tidak kasar, ya. Pendapat al-qalbi. Wasabi annahum al-mujtahiduna fil ibadah wa wa qawlu al-qalbi wa mujahid. Pendapat yang ketujuh, golongan al-mukhbitin adalah golongan yang rajin beribadah. Ini pendapat al-qalbi dan mujahid. Wasamin annahum as-salihun al-mutmainnun wa huwa marwiyun an mujahid aidan. Golongan al-mukhbitin adalah golongan yang salih, yang tenang dan tentram hatinya. Ini salah satu riwayat dari Imam Mujahid juga. Wattasi humul ladina la yadlimuna wa idza zalamu lam yantasiru wa huwa qaul Khalil ibn Ahmad. Yang kesembilan, mereka itu adalah golongan yang tidak berbuat zalim. Wa idza dzulimu, nah, wa idza dzulimu lam yantashir. Kalau mereka ditolimi, mereka enggak balas. Ini pendapat Al-Khalil ibnu Ahmad. Nah, semua tafsir tentang golongan al-mukhbitin saling melengkapi, dan itu menjadi ciri khas al-mukhbitin. Naam. Di dalam ayat disebutkan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini sudah diwakili, ya. Hatinya lembut, ar-raqiqah qulubuhum. Hatinya al-mutmainnun, tentram. Wasabirina ala ma asabahum, ini mereka dalam hal ini adalah orang-orang yang khusyuk, ibadahnya khusyuk, ketika ditimpa musibah ya khusyuk, tenang, sabar. Wal muqimis shalah, ini juga diwakili mereka itu al-mujtahidun fil ibadah, rajin ibadahnya, ya. Dan orang yang rajin ibadah itu ditunjukkan dari rajin sholatnya. Nah, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka juga menginfakkan apa yang mereka dapatkan dari rezeki-rezeki Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, ini mungkin dikasih tambahan wal asir ya. Nah, alladzina yunfikuna mimma razaqahumullah, minan nafaqat al-wajibah wal-mustahabbah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik nafkah wajib maupun nafkah sunnah. Nah, mereka tanggung jawab ya, memberi nafkah anak dan istri, memberi nafkah orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya, entah itu budak, sanak kerabat, bahkan binatang piaraannya. Ya. Dan juga mereka rajin mengeluarkan infak-infak sunnah. Mereka bersedekah dengan segala bentuknya. Dan itu adalah yang disunahkan. Kalau sedekah itu jangan fokus di satu jalan, ya. Tapi hendaknya disebar ke berbagai jalan. Sedekah untuk fuqara wal masakin. Naam. Sedekah untuk para janda-janda. Naam. Sedekah untuk thullabul ilm. Naam. Sedekah untuk kebutuhan dakwah. Naam. Semuanya dimasuki. Itu termasuk sunnah. Ya. Menyalurkan infak dan sedekah dari banyak jalur, itu disunahkan. Bab ini disebutkan secara khusus oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Nah, jadi jangan cuma aku sedekah itu janda sajalah, janda terus jadi kasih ya. Nah, wah, ini ada maksud tertentu ini ya. Nah, sedekah untuk janda, jangan-jangan nah ini janda kembang. Nah, ini ya. Padahal fuqara wal masakin itu banyak di sampingnya, enggak ditoleh. Impaknya untuk janda terus. Nah. Ya bagus, cuma yang afdal nanti disebarkan di banyak jalan-jalan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.